إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ikhwati fillah, kaum muslimin, rahimakumullahu jami'an. Satu perkara yang telah dimaklumi bahwa masajidullah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah tempat beribadah yang memiliki hormah, kehormatan yang harus dimuliakan, yang harus dihormati, walaha ta'zim, dan harus diagungkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa masajidullah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik tempat dan sebaik-baik biqa di muka bumi ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa' masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Wa syarrul biqa', dan sejelek-jelek tempat, aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Dari hadis ini kita bisa mengerti bahwa masajidullah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah tempat yang harus dimuliakan, yang harus dihormati, dan memiliki ahkam, hukum-hukum yang harus diperhatikan oleh setiap yang masuk di dalamnya, barakallahu fikum. Di antara ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, barakallahu fikum, yang memiliki kehormatan, yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan, barakallahu fikum. Yang pertama, dikarenakan masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah baitun min buyutillah. Masjid adalah salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyebutkan dalam hadis, beliau menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ila akhir hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa masjid itu adalah rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua yang menunjukkan tentang kehormatan dan kemuliaan masjid Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan, menyandarkan masjid kepada dirinya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandarkan masjid itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَى مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang untuk diangkat dan dimuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid-masjidnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Dan siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang melarang, menghalangi masjid-masjid untuk disuarakan, untuk diagungkan dan ditinggikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan masjid kepada dirinya. Masajid Allah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbahkan, menyandarkan masjid kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk menghadiri masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbahkan, menyandarkan masjid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyandaran kepada suatu yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka menunjukkan tentang mulianya suatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu masjid Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Dari rumah-rumah, dari barakallahu fikum, tempat-tempat tanah yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, perkara yang selanjutnya yang menunjukkan tentang kehormatan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala diangkat dan dilantunkan barakallahu fikum nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibaca padanya tilawatul Quran, dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah, wa ta'lim, pendidikan, pengajaran tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tiga perkara ini telah mencukupi yang menunjukkan bahwa masjid Allah subhanahu wa ta'ala laha hurmah, memiliki kehormatan yang harus dihormati, yang harus dimuliakan, yang harus dijaga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Di antara ahkam yang berkaitan dengan masjid Allah subhanahu wa ta'ala, la yamkuthu fiha wa huwa junubun, tidak boleh seorang tinggal di dalamnya sementara dia dalam keadaan junub. Illa ba'da an yatawadda, kecuali setelah dia berwudu. Barakallahu fikum. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa la tadkhulul malaikatu baitan fihi junubun, tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang yang sedang junub, malaikat terhalang untuk masuk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula masjid, ketika terdapat padanya seorang yang junub, maka malaikat terhalang untuk masuk ke dalam masjid tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Illa an yatawadda, kecuali apabila dia telah berwudu, sebagaimana apa yang telah terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu sufah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dari kalangan ahlu sufah yang mereka tidak memiliki rumah, mereka tinggal di serambi atau di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal di sana. Kemudian barakallahu fikum, di antara mereka na'am junub dan semisalnya, maka kemudian mereka berwudu dan kembali masuk ke masjid, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra bidzalik, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum dibolehkan ketika seorang telah berwudu dari orang yang junub. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, di antara ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid adalah la yahillu fiha al-bai' wasyira', tidak boleh dilakukan padanya jual beli, tidak boleh dilakukan padanya al-bai' wasyira', jual beli padanya, karena masjid dibangun bukan untuk jual beli. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'." Apabila kalian melihat seseorang yang melakukan jual beli, membeli atau menjual, faqulu, maka katakan, "La arbahallahu tijaratak." Tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menguntungkan usahamu. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita melihat seorang melakukan jual beli di dalam masjid, Rasul memerintahkan kita agar kita mendoakan orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut dengan doa kerugian. Demikian pula di dalam masjid tidak boleh padanya untuk insyadu dhalah, untuk mencari barang hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa idza ra'aitum man yansudu dhalatan," barang siapa yang di antara kalian melihat salah seorang mencari barang hilangnya di masjid, faqulu, maka katakan kepadanya, "La raddahallahu alaik," semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ini menunjukkan bahwa terlarang mencari barang hilang di masjid. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li walakum wa nafa'ani bima fi dhikri fi barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihima minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li walakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang di antara perkara yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, adalah seorang tidak boleh mengangkat suara padanya. Tidak boleh mengangkat suara padanya. Pada suatu ketika, salah seorang sahabat Nabi yang bernama As-Sa'id ibn Yazid, as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kuntu fil masjidi." Dahulu aku sedang berada dalam masjid. Fa idza rajulun hasabani, ternyata tiba-tiba ada seorang melemparku dengan sebuah kerikil. Fa faltafatu fa idza huwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, maka ketika aku menoleh ternyata dia adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksud beliau melempar kerikil adalah memanggil As-Sa'id ibn Yazid radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar mengatakan, "Barakallahu fikum, i'tini bihadaini, datangkan dua orang ini." Fajituhu bihima, maka akhirnya Sa'id ibn Yazid mendatangkan dua orang tersebut. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah menemui dua orang tersebut, Umar mengatakan, "Min aina antuma, dari mana kalian berdua?" Qala, "Min ahli Taif, kami dari negeri Taif atau dari daerah Taif." Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau antuma min ahli hadzal balad, kalau seandainya kalian berdua dari penduduk daerah ini, la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya kalian berdua adalah dari penduduk negeri ini, daerah ini, niscaya aku akan melukai kalian, dikarenakan kalian berdua telah mengangkat suara kalian di masjid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan bahwa dari hadis ini menunjukkan tentang larangan untuk mengangkat suara di masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk adab yang harus diperhatikan oleh setiap muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan ketika mendatangi masjid, maka tidak boleh membawa suatu perkara yang mengganggu jamaah, yang mengganggu kaum muslimin, atau mengganggu para malaikat yang ikut turut hadir di masjid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man akalal basala awis sawma awil qurras, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah atau yang semisalnya yang memiliki bau yang tajam yang mengganggu, barakallahu fikum, dari bawang putih, bawang merah yang masih mentah yang belum dimatikan baunya dengan cara dimasak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam, karena sungguhnya para malaikat terganggu dengan perkara yang mengganggu anak Adam. Apa yang mengganggu kaum muslimin, yang mengganggu manusia di dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga mengganggu para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian di antara pula dalam perkara yang perlu diperhatikan di dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala, seorang tidak boleh membuang ludah. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-busaq fil masjid khati'ah. Al-busaq, meludah di dalam masjid adalah kesalahan dan dosa. Wa kafaratuha dafnuha, dan cara untuk menghapuskan dosa tersebut adalah dengan memendamnya. Barakallahu fikum, membersihkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang perlu perhatikan hafizani wa hafizakumullahu jami'an tentang kebersihan di dalam masjid, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat nukha'ah atau nukhamah al-buzaq, melihat ludah yang menempel di tembok masjid kiblah, Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqahu. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi jidaril kiblah. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah ludah yang menempel di tembok arah kiblat, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqahu, mengeriknya dan membersihkannya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa wajib bagi setiap yang melihat kotoran dan perkara-perkara yang mengganggu, barakallahu fikum, hendaknya dia membersihkannya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan beliau na'am menyebutkan itu adalah sebuah dosa yang harus ditebus dan harus seorang bertaubat darinya dengan cara membersihkannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu bagi segenap kaum muslimin, para thullabul ilm, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, antum yang sering berada di masjid, hafidhani wa hafidhakumullah, hendaknya memperhatikan kebersihan, kerapian dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu termasuk dari adab yang harus diperhatikan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan ini menunjukkan pula bahwa barang siapa yang memperhatikan kebersihan dan kerapian, kehormatan masjid, ini adalah sebuah barakallahu fikum ketakwaan yang harus rahimani wa rahimakumullah diperhatikan oleh setiap muslim. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Terlebih bagi siapa yang telah ditugaskan, yang telah diberikan amanah untuk membersihkan, merapikan, merawat dan yang semisalnya, ini menunjukkan barakallahu fikum hendaknya perhatian dalam perkara tersebut dari tugas-tugas dari seorang merbot dan semisalnya, atau para petugas yang pada hari itu diwajibkan atau ditekankan untuk dijadwalkan untuk membersihkan masjid, maka baginya untuk melaksanakan tugas tersebut, karena itu merupakan salah satu dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk pemuliaan terhadap masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, itu termasuk ketakwaan-ketakwaan hati. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada khutbah kali ini. Naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.